Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di dalam seri Dakwah Ilahullah, The Islamic Shadow Presentation. Mungkin sebelum saya menuju kepada topik yang akan kita sampaikan, sekali lagi, saya perkenalkan, saya adalah JD. Ya, nama saya JD. Tidak penting siapa saya, yang penting adalah apa yang akan kita sampaikan. Nah, seri dakwah Ilahullah ini adalah seruan dakwah untuk seluruh umat manusia. Ya. Baik yang Muslim maupun yang belum Muslim. Ya. Dimanapun berada. Apapun warna kulitnya, apapun bahasa sehari-harinya, bagaimanapun kondisi lingkungan hidupnya, bentuk fisiknya, ini adalah seruan untuk seluruh umat manusia. Untuk Muslim, kita harapkan ini adalah sebuah seruan untuk merevitalisasi keimanan, penguatan keimanan, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Semakin menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bagi mereka yang belum muslim, semoga dengan seruan dakwah ila Allah ini terjadi transformasi, penyadaran, tentang hakikat hidup ini yang sesungguhnya. Kemudian mereka dengan kesadaran, berubah untuk meniti jalan hidup yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang lainnya. Tentunya kita menerapkan dakwah bil hikmah wal mauizatil hasanah, kita menyeru, kita mengajak dengan argumentasi yang kuat. Kenapa kita harus menjadi seorang muslim, kenapa kita harus menapaki jalan yang benar, jalan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita mengajak kepada saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada, untuk sungguh-sungguh membuka ruang-ruang hati yang selama ini tertutup oleh debu-debu duniawi, hati yang tertutup oleh kepekatan, kegelapan, nafsu duniawi untuk mengejar harta benda, mengejar pangkat kedudukan, kekuasaan, mengejar popularitas, mengejar status sosial, mengejar kenyamanan hidup dalam konteks duniawi, yaitu fasilitas-fasilitas hidup, yaitu di rumah, di kantor, dimanapun, mengejar nafsu duniawi untuk mencari kesenangan-kesenangan yang hanya sementara, kesenangan-kesenangan semu, yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita masuk dalam rayuan, dalam jebakan setan tanpa kita sadari, tanpa kita pahami dengan benar, maksudnya kita memahami, tetapi tidak melakukan pemahaman itu berdasarkan pemahaman kita yang benar, sehingga kita merasa senang dengan tipuan-tipuan setan itu, bahkan kita merasa enjoy, padahal kita berada dalam hidup penuh dengan kegelapan. Kemudian kita mengajak kepada saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerah, untuk senantiasa berpikir yang jernih, berpikir secara rasional. Karena fitrah kita sebagai manusia itu adalah fitrah yang benar, berada jalan yang benar, dengan merenung, dengan menganalisa, menganalisa secara komprehensif dari hulu sampai hilir, dari awal sampai akhir, dari pangkal sampai ujung, dari akar sampai ke ranting, secara menyeluruh, merenung, menganalisa, tentang kehidupan ini, yang besar di jagat raya ini maupun yang kecil, di kehidupan yang paling kecil yaitu atom, bahwa semuanya itu adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah pekerjaan yang paling besar ya. Dakwah ila Allah adalah pekerjaan yang paling besar ya dalam kehidupan manusia. Ya. Dakwah pekerjaan yang diusung oleh para nabi dan para rasul ya. Dan ketika para nabi dan rasul sudah wafat, maka itu kewajiban ya, bagi para manusia umatnya untuk melanjutkan pekerjaan proyek terbesar dalam kehidupan manusia itu, yaitu mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dimulai dari ya, zaman Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam ya kan, terus ya sampai zaman nabi dan rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat 14 abad lampau, maka itu kewajiban bagi kita ya, manusia yang hidup di dunia ini ya, generasi berikutnya untuk melanjutkan ya dakwah ilallah, perjuangan terbesar dalam kehidupan ini. Kenapa dikatakan terbesar? Karena ini adalah pertarungan abadi antara al-haq dan al-batil ya. Al-haq ya adalah Hizbullah ya, kelompok Allah, dan al-batil adalah kelompoknya setan. Allah menyeru kita kepada surganya ya. Ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Di dalam surat Al-Imran ya. Surat Al-Qur'an ya. Al-Imran 133. Bersegeralah kamu ya kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi ya. Seluas langit dan bumi yang dijanjikan Allah ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian setan itu menyeru, ya, iblis dan tentaranya setan menyeru manusia untuk menjadi penghuni neraka ya, selama-lamanya. Nah, ini adalah pertarungan abadi ya, yang konsekuensinya itu sangat besar. Karena kalau kita gagal, artinya kita masuk dalam tipu daya setan, ya kan? Kita jauh dari Allah, ya kan? Maka kita akan menjadi ya penghuni neraka selama-lamanya, di mana siksaan teringan dari api neraka adalah seseorang yang ya telapak kakinya terkena oleh lidah api neraka, kemudian otaknya itu mendidih, otaknya mendidih, ya. Hanya baru telapak kakinya terkena oleh jilatan api neraka, tapi otaknya sudah mendidih. Itu adalah yang teringan, ya. Siksaan yang teringan, ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau itu terjadi selama-lamanya bagi kita, ya. Ribuan triliunan tahun, ya. Naudzubillah min dzalik. Sementara yang berhasil, ya. Pertarungan yang berhasil, ya, yang mereka bisa memenangkan dari pertarungan itu, maka akan diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala surga, ya, seluas langit dan bumi selama-lamanya, ya. Selama-lamanya, ya. Ya, kenikmatan, ya kan, abadi, ya kan? Segala hal yang kita minta tersedia, ya. Ya, kehidupan kekal selama-lamanya di surga, ya. Dan kita mendapatkan kafir yang seluas langit dan bumi. Nah, sementara pertarungan itu adalah di dunia. Arena pertarungan itu adalah di dunia ini. Ya. Kesempatan itu hanya sekali. Ya. Seperti orang berlomba memanah. Ya kan? Berlomba memanah. Nah, anak panahnya itu cuma satu. Ya. Sekali anak panah dijepret dari busurnya, ya, maka dia tidak bisa kembali lagi anak panahnya, dan kesempatan tidak akan terulang lagi. Cuma satu kesempatan di dunia ini dengan satu anak panah. Kenapa? Karena kita hanya punya satu nyawa. Kita tidak bisa lagi punya, kalau sudah mati selesai kita. Buktinya apa? Bukti kebenarannya adalah waktu. Waktu yang berjalan ini tidak ada yang bisa menghalangin. detik per detik berjalan, tidak ada yang bisa menghalangi, ya kan? Karena apa? Janji Allah pasti, ya. Ya. Janji Allah pasti, kita semakin dekat dengan kematian dan kita akan semakin dekat dengan alam kubur, kita semakin dekat dengan terjadinya kiamat, ya. Hancurnya jagat raya seisinya, dan kita semakin dekat dengan padang mahsyar, ya. Pasti dan pasti. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangin berjalannya waktu. Ini adalah tanda, ya, bahwa Allah, janji-janji Allah pasti terjadi, bahwa kehidupan di alam kubur pasti, ya, kemudian kehidupan di padang mahsyar pasti, kemudian surga dan neraka adalah pasti, ya. Nah, kesempatan hanya di dunia ini untuk mempersiapkan diri kita, ya, memperbaiki diri kita, merubah diri kita, ya. Ya, karena kalau kita sudah mati, ya, dan kita tidak tahu kapan itu mati, ya, karena bisa dalam waktu yang dekat, ya kan? Karena tiba-tiba mati bisa saja, maka waktu kesempatan ini, ya, tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus segera berubah, ya. Untuk kaum muslimin harus segera berubah, ya. Untuk penguatan diri kita, keimanan kita, keyakinan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Orientasi hidup ke akhirat. Ya, sementara bagi saudaraku yang belum muslim, dimanapun Anda berada, pelajarilah, ya, Allah, pelajarilah kehidupan akhirat, ya kan, menurut Al-Quran. Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang asli, ya, yang berisi wahyu yang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walaupun sudah 14 abad lampau, tetapi tidak ada yang berubah. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam benar, bahwa Al-Quran benar, ya kan? Sementara kitab-kitab suci yang lain yang diklaim benar oleh agama-agama lain itu adalah kitab suci yang tidak asli, yang banyak campuran dengan tulisan manusia, ya. Itu banyak kontradiksi di dalamnya, ya kan? Nah, itulah. Sementara Al-Quran satu ayat dengan yang lain itu tidak ada yang kontradiksi. Ribuan ayat tapi tidak ada yang kontradiksi. Dan bukan hanya itu, ya, semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah cocok dengan kehidupan real nyata ini, ya, perputaran langit dan bumi, ya kan, orbitnya, ya kan, proses terjadinya hujan, ya kan, kehidupan binatang, lautan, gunung-gunung, semuanya sama. Kenapa? Karena satu sumber, yaitu Al-Quran dari Allah, dan kehidupan realitas ini juga dari Allah, karena yang menciptakan bumi, langit, jagat raya ini dari Allah, yang mewahyukan wahyu dalam Al-Quran, ya, itu juga Allah, ya kan, disampaikan kepada Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Jelas sekali, ya. Orang yang berpikiran jernih akan jelas sekali, ya. Sementara kalau konsep agama yang lain, ya, maaf, kurang jelas, ya, meragukan, banyak meragukan, banyak meragukan. Nah, ini kemudian jangan sampai kita tertipu oleh setan. Nah, sekali lagi, ini adalah dakwah ila Allah, kita menyeru kepada Allah, ya. Bukan dakwah ilaina, bukan dakwah kepada saya, kepada kelompok saya, ya kan, pada organisasi saya. Tapi ini adalah dakwah ila Allah. Maka sangat penting sekali, ya. Tidak penting, ya, saya tidak mengenal Anda dan Anda tidak mengenal saya, ya. Itu tidak penting, tidak terlalu penting, ya. Yang penting adalah apa yang kita dakwahkan, apa yang kita deliver kepada Anda. Nah, itulah, ya. Semoga, ya, ya. Bismillah, tawakal untuk Allah, ya. Insyaallah saya bismillah, ya, dan saya berserah diri kepada Allah, ya. Semoga dakwah ini adalah dakwah yang ikhlas, ya. Dakwah yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Insyaallah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita akan lanjutkan, ya, materi tentang tipu daya setan, ya. Ini adalah materi yang keempat, ya. Kenapa ini penting? Sekali lagi penting, kita ulang-ulang lagi, karena ini menyangkut hal yang pokok, ya. Hal yang pokok. Nah, apa yang dilakukan oleh setan, iblis, ya, untuk menyesatkan manusia, ya. Maka yang dilakukan adalah sama dengan yang dilakukan oleh iblis dan setan kepada generasi, ya, yang telah lalu, yang telah melampau. Ya. Generasi kita yang hidup di zaman sekarang pun akan dilakukan. Tipenya, ya, tipe penyesatannya sama. Dan sampai nanti generasi berikutnya, sampai generasi terakhir akhir zaman, ya, sebelum hari kiamat, itu tipenya sama. Ya. Cara-caranya sama. Karena apa? Karena iblis, syaitan, iblis itu adalah satu. Ya kan? Iblis adalah satu, sementara anak cucunya, tentaranya banyak. Ya kan? Tapi tipenya sama. Ya. Yang menjadi pokok utama penyesatan iblis itu adalah satu, yaitu bagaimana supaya manusia tidak mengenal Allah. Ya. Tidak mengenal Tuhannya. Ya. Ya, karena ini memerlukan konsep paling dasar dalam kehidupan. Ya. Makanya kalau orang manusia tidak mengenal Allah, ya kan, maka hidupnya pasti bukan untuk Allah. Ya kan? Ya. Nah, dia tidak bisa menyembah Allah karena tidak mengenal Allah. Itu, ya. Makanya manusia-manusia yang ateis, yang tidak mengenal Allah, bahkan yang menolak keberadaan Allah, ya kan, dia adalah benar-benar 100% tertipu oleh tipu daya iblis. Ya. Hidupnya hanya untuk dirinya. Hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ya. Dia tidak mengenal Allah, ya, maka dia tidak mengenal kehidupan hari akhir. Dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempercayai kehidupan, ya, kehidupan di akhirat, yaitu surga dan neraka. Maka totalitas 100% hidupnya itu tidak ada nilainya. Nah, ini maka bagi orang-orang, ya, manusia yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya, maka dia hidupnya useless. Totally useless. Ya, 100% tidak ada gunanya, walaupun dia sudah banyak berbuat kebaikan, walaupun dia sudah banyak melakukan amal-amal, ya, kedermawanan, ya, dan sebagainya untuk kehidupan manusia, ya. Tapi di mata Allah tidak ada gunanya, ya. Dan nanti setelah dia mati, maka ancaman azab Allah yang pedih di alam kubur dan di jahanam, ya, neraka jahanam menanti dia. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur bahwa hidupnya, ya, itu tergantung sama Allah. Apa yang dia makan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan, ya kan, tanaman, yang menumbuhkan tanaman, yang memperkembangbiakkan binatang, ikan, ya, semuanya adalah Allah, ya kan. Ya, sementara dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dia tidak mau mengenal Allah. Gitu kan. Nah, ibaratnya tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik dia itu berutang budi kepada Allah, ya kan? Bahkan tubuhnya pun itu adalah pemberian Allah, ya kan? Karena dia tidak pernah membentuk tubuhnya, ya kan? Tubuh ini adalah yang bentuk Allah, yang memperkembangbiakkan tubuh kita, ya kan? Dari bayi, ya kan, menjadi anak-anak, remaja, menjadi dewasa, itu adalah Allah, ya kan? Proses pertumbuhan sel-sel, ya, di dalam tubuh kita itu semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengontrol, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, yang membentuk. Itu, ya. Tidak ada selain Allah. Ya. Tidak ada selain Allah. Ya. Nah, ini, ya. Ini konsep dasar. Nah, maka kemudian selanjutnya iblis syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia dengan cara apa? Yaitu supaya dia tidak menyembah Allah. Ya. Dia menyembah selain Allah, ya. Tidak percaya sama Allah dan percaya kepada yang lainnya, ya. Percaya kepada siapa? Ya. Percaya kepada tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, ya. Percaya kepada pemimpin agamanya, pemimpin pemerintahannya, pemimpin urusan-urusan duniawinya, ya. Dan tidak percaya kepada Allah. Ya, itu. Ya. Jadi dia menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada siapa? Kepada patung-patung, ya kan? Kepada salib. Menyembah kepada kekuatan-kekuatan alam, ya kan? Angin, matahari, bulan, ya kan? Nah, kekuatan-kekuatan supranatural, ya kan? Jin, ya kan? Ya kan? Malaikat, ya kan? Kekuatan-kekuatan yang lain, ya, bahkan menyembah kepada berhala, ya, patung-patungnya tidak memiliki kekuatan sama sekali, dia benda mati, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya kan? Bagaimana bisa seperti itu? Nah, ini adalah semuanya adalah tipu daya setan. Ya. Nah, ini adalah tipu daya setan. Ya. Nah, kita sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Ankabut. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut, ya. Surat ke-29, ya. Allah berfirman tentang kaum 'Ad dan Samud, ya. Kaum 'Ad dan Samud. Ini adalah contoh real dari penyesatan yang dilakukan oleh iblis, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ada wa Samud wa qad tabayyana lakum mim masakinihim. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Ya. Ingatlah kaum 'Ad dan Samud. Ya. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Nah, tempat tinggal 'Ad dan Samud ini adalah ya, di Jazirah Arab. Ya. Jadi tidak jauh dari kota Mekah dan Madinah. Ya. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka. Sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpikiran tajam. Ya. Kaum 'Ad dan Samud ini adalah secara fisik adalah kuat. Kemudian adalah mereka berpikiran tajam, artinya pintar. Dalam sisi membangun tempat tinggal. Mereka membangun istana-istana. Membangun rumah-rumah yang bagus di bukit-bukit. Ya. Ya. Nah, tapi dalam sisi duniawi mereka hebat. Tapi dari sisi ya, yang pokok yaitu pengenalan Allah, mereka ya, tertipu oleh setan. Mereka menyembah berhala. Nah, bagaimana bisa mereka menyembah berhala? Nah, ini adalah proses panjang, ya, proses panjang dari tipu daya setan. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan informasi kepada kita bagaimana setan itu menipu daya. Ya, menipu daya manusia. Nah, iblis setan itu melakukannya ya dengan sabar ya. Dulu ya, itu hidup ya. Jadi setelah Rasulullah, setelah Nabi dan Rasul wafat ya kan, maka generasi berikutnya ya itu semakin menjauh dari Allah ya. Karena apa? Karena sibuk dengan bisnis, dengan dagang, sibuk dengan memperbaiki rumah, ya kan, memfasilitas hidup, sibuk untuk mencari kenyamanan hidup bersama keluarganya, anak istrinya, ya kan, sibuk mencari untung, ya kan, dalam bekerja, dalam berdagang, ya kan. Nah, kemudian iblis setan, ya, itu menyuruh manusia generasi itu untuk mengenang, ya, orang-orang terdahulu yang telah berjasa kepada mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang pahlawan mereka. Ya. Caranya mengenang bagaimana? Yaitu dengan membuat patung, ya, membuat patung untuk mengenal jasa-jasa mereka dengan alasan apa? Supaya generasi kita tidak melupakan jasa-jasa generasi pendahulu, para pahlawan generasi dahulu. Ya. Nah, ini terjadi sampai sekarang. Ya kan, patung-patung, ya kan, nah, patung-patung pahlawan, ya kan, pejuang-pejuang dulu, orang-orang yang soleh dulu, orang-orang baik, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan untuk umat manusia, dibuatlah patung-patung. Nah, kemudian generasi tersebut kemudian wafat, ya kan, kemudian mereka sibuk dengan duniawi mereka tetap ya berbisnis, ya kan, memperbaiki fasilitas duniawi, ya kan, kemudian kenyamanan hidup bersama keluarga, ya kan? Kemudian timbul generasi berikutnya dan berikutnya. Nah, kemudian iblis datang lagi. Nah, kemudian membuat tipu daya, ya, membisiki kepada generasi itu bahwa patung-patung itu tidak hanya dikenang, tapi ya, generasi dulu itu menyembahnya. Jadi generasi dulu, ya, patung-patung itu ada dari generasi dulu, ya kan? Nah, itu mereka menyembahnya, ya, menghormatinya, menyembahnya, mengagungkannya. Dan kemudian memujanya. Maka generasi berikutnya kemudian menyembah, membuat saji, ya kan? Memujanya, meminta keberkahan, ya kan? Akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Nah, jadilah mereka penyembah patung itu. Ya. Jadi setelah generasi dari satu generasi generasi berikutnya, iblis berusaha menyesatkan dengan sabar, ya. Sedikit demi sedikit. Ya. Nah ini juga sama, ya. Ketika iblis, ya, cerita, ya, Rasulullah bercerita tentang seseorang yang sangat taat beribadah, ya kan, di zaman Bani Israel. Kemudian ada keluarga, ya, bapak ibunya sudah meninggal, ya, 4 bersaudara, ya, kemudian 1 wanita, 3 laki-laki. Nah, kemudian tibalah ada panggilan jihad berperang, ya kan, nah, membela agama. Nah, kemudian 3-3 laki-laki ini semuanya ingin berperang, ya, gitu, ya, semuanya ingin, tidak mau ketinggalan. Nah, kemudian masalahnya adalah saudaranya wanita ini mau di bagaimana? Diserahkan kepada siapa untuk menjaganya? Nah, akhirnya dari semua orang mereka menjatuhkan pilihan kepada seorang hamba ini, ya, si A ini. Dia karena dia terkenal sebagai seorang yang soleh, yang taat beribadah, gitu kan? Ya. Seorang rahib, ya kan? Seorang pendeta. Nah, akhirnya dia datang kepada mereka datang kepada pendeta itu, ya. Nah, awalnya pendeta itu menolak, ya. Kenapa? Karena ini adalah berbahaya, ya kan? Berbahaya, ya. Berbahaya dan berbahaya. Tapi kemudian 3 orang ini membujuk, ya, dengan berbagai macam argumentasi bahwa tidak ada orang yang bisa dipercaya selain dia. Gitu. Kalau diserahkan kepada orang lain maka akan lebih parah, ya, dan sebagainya. Dan dia percaya sama si rahib ini. Akhirnya dengan terpaksa si rahib menerima dengan catatan supaya saudaranya itu, ya, tinggal di rumah sebelah, ya kan, tidak boleh di rumah dia, ya, ada 1 kamar yang bisa ditempatin dia. Kemudian pergilah 3 orang ini, ya kan, berperang. Kemudian meninggalkan saudarinya di rumah, di sebelah rumah daripada si rahib, ya, si A ini. Kemudian tiap hari, ya, si A kemudian mengantar, si A ini kemudian menaruh makanan, ya, di depan pintunya supaya diambil, ya, si B. Si B ini adalah saudari, ya, wanita itu, si B, katakanlah si B ini, ya. Jadi tiap hari, ya, untuk memenuhi kebutuhannya makan, maka si B ini, ya, wanita ini, ya, datang, ya kan, untuk mengambil makanan yang ditaruh di luar pintu rumah si A. Nah, kemudian iblis setan mendatangi si A. Nah, kalau misalkan, ya, si B ini dibiarkan bolak-balik dari rumahnya ke rumah kamu, ya kan, maka dia akan keluar dari rumahnya dan akan banyak orang yang melihat, ya kan. Alangkah baiknya kalau engkau yang mengantar makanan itu dan ditaruh di depan pintunya rumah dia, yang jaraknya tidak jauh karena bersebelahan, gitu. Ya, untuk menjaga si wanita itu dari dilihat oleh orang-orang yang berlalu lalang. Akhirnya dia, oh ya benar juga, ya, gitu. Enak ini. Ini pembenaran, pembenaran yang secara rasional di apa? Secara rasional, secara akal bisa diterima. Akhirnya dia menyuruh si B supaya tetap di rumahnya dan dia yang mengantar makanan itu, ya kan, pagi dan sore. Ya. Dan si B tinggal mengambil di depan pintunya. Nah, kemudian suatu ketika, ya, iblis setan menggoda lagi, membujuk lagi si A. Ya. Kenapa engkau biarkan si B ini mengambil di depan pintu rumahnya? Kenapa tidak engkau masuk? Ya, ya, untuk mengajak berbicara. Karena sudah sekian lama, ya kan? Si B ini tidak berbicara kepada orang lain dan dia merasa kesepian. Ya, ya. Kamu coba ajak berbicara untuk menghibur dia, karena dia kesepian, ya kan? Tidak berbicara kepada manusia dan dia butuh orang yang untuk diajak bicara supaya dia tidak kesepian. Cobalah berbicara walaupun cuma sebentar, itu akan menghibur dia. Maka si A ini kemudian masuk ke dalam pintunya, ya kan, dan berbicara beberapa patah kata. Setelah itu dia balik lagi sambil mengantar makanan. Nah, kemudian iblis setan pada beberapa waktu selanjutnya kemudian membujuk lagi, ya. Kamu berbicara cuma sebentar, itu tidak cukup, ya kan? Cobalah berbicara agak lama, ya. Kamu adalah orang yang banyak pengetahuannya, ya kan? Kamu adalah orang yang beribadah, pemahaman Islamnya, ya. Cobalah kamu memberikan ceramah, ya. Memberikan pendidikan tentang agama kamu, tentang ibadah kamu, ya. Itu lebih bagus bagi dia untuk mengusir kesepian dia dan juga untuk menambah wawasan keagamaan dia. Akhirnya dari yang sebentar, akhirnya dia berbicara banyak, ya, ya, berbicara tentang agama, ya. Kemudian akhirnya lama kelamaan akhirnya terjadi interaksi, ya, saling melihat, gitu kan, saling melihat, berbicara, saling senyum, ya kan. Nah, kemudian iblis terus membujuk, ya, kenapa kamu hanya berhenti gitu? Nah, cobalah, ya kan, kamu sentuh dia, ya, dia butuh belayan, ya kan, dia sudah lama, ya kan, kesepian, gitu kan. Kamu suka dia dan dia juga suka kamu, ya kan. Tidak hanya cukup senyum, akhirnya dibelailah, ya kan. Akhirnya disentuh, dibelai, ya kan. Kemudian iblis setan terus membujuknya, akhirnya terjadilah, ya kan, hal yang diharamkan. Ya, hal fatal yang diharamkan. Ya. Maka interaksi itu demikian terjadi secara intensif dan kemudian sampai si B ini, si wanita ini kemudian hamil. Tidak sampai di situ, ya. Iblis kemudian membujuk si rahib ini, ya. Nah, dia sudah hamil, ya kan? Nah, gitu. Nah, kemudian sampai melahirkan si bayi. Ya. Nah, kemudian iblis membujuknya supaya, nah, bayi ini adalah hasil daripada buah, ya, percintaan kamu, ya, perselingkuhan kamu. Ya, gitu. Nah, alangkah baiknya bayi ini dibunuh. Ya. Dibunuh karena dia bukti, ya. Ya, bukti bahwa kamu berselingkuh. Nah, untuk menjaga nama baik kamu. Ya kan, menjaga nama baik kamu berdua. Kalau buktinya sudah hilang, maka nama baik kamu tetap ada. Jangan sampai bayi ini ketika menangis didengar oleh orang banyak. Ya kan, gitu. Jagalah nama baik kamu. Maka kemudian, ya, terjadilah itu pembunuhan kepada bayi. Ya. Nah, kemudian iblis datang lagi. Kamu sudah membunuh bayi itu. Tapi ada saksinya. Saksinya adalah si B, wanita itu, ya kan? Dia bisa bercerita kepada orang lain, ya, bahwa kamu sudah membunuh bayi hasil perselingkuhan kamu. Maka untuk menghilangkan bukti, jangan tanggung-tanggung. maka bunuhlah wanita itu sekaligus, maka kamu akan aman selama-lamanya. Karena tidak ada bukti, tidak ada yang melihatnya lagi. Akhirnya, si A membunuh si B dan kemudian menguburkannya. Ya kan? Nah, kemudian datanglah, ya, datanglah, ya, tiga orang saudaranya ini yang dari peperangan, ya, ya, ya. Kemudian iblis datang kepada tiga orang itu, ya, tiga orang itu, dan menyampaikan tentang kejadiannya bahwa si A ini telah membunuh saudaranya perempuan, saudarinya perempuan. Buktinya apa? Ditunjukkan oleh iblis, setan, ya, dia menyaruh kepada manusia, menyaruh menjadi manusia, dan ini ditunjukkan bukti kuburannya. Akhirnya tiga orang itu kemudian membongkar kuburan tersebut, dan betul ternyata isinya adalah mayat saudarinya, si B. Kemudian tiga orang ini menuntut pertanggungjawaban kepada si A. Ya kan, gitu. Nah, akhirnya tiga orang ini kemudian mengadu kepada raja, ya kan? Dan kemudian si A ini kemudian dihukum, ya, dihukum gantung. Karena perbuatannya membunuh itu. Nah, ketika si A ini sudah di tiang gantungan, maka iblis, ya, kemudian mendatangi dia, ya, mengatakan, "Kamu sebentar lagi akan mati," ya kan? "Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kamu kecuali saya. Maka engkau sujudlah kepadaku, maka akan aku selamatkan engkau dari hukuman mati ini." Nah, saya tidak bisa bersujud padamu karena saya sudah dalam tiang gantungan. Cukup dengan menundukkan kepalamu kepadaku, maka itu sudah sujud kepadaku. Maka ketika si A ini kemudian sujud kepada iblis, ya kan? Maka dia, ya, dieksekusi dan kemudian mati, ya kan? Nah, dia menjadi kafir, ya. Ya, tidak menjadi kafir karena sujud kepada iblis, ya kan? Dia melupakan peribadatan dia sekian lama, ya kan? Bertahun-tahun dia beribadah kepada Allah, kemudian, ya, pelan-pelan, ya, iblis, setan menggoda dia. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, ini adalah kisah sahih, ya, yang diceritakan oleh Rasulullah kepada kita untuk diambil hikmahnya kepada kita, ya. Betapa banyaknya kita yang tergelincir oleh bujuk rayu wanita, ya, senyum wanita, ya. Maka sekarang kita lihat, ya, dunia di mana-mana itu terjadi seperti itu, ya. Wanita, ya, keluar rumah, ya kan, dengan menampilkan auratnya, ya kan, dengan lenggak-lenggok tubuhnya, ya kan. Padahal Rasulullah sudah bersabda, ya, seorang wanita, ya, yang keluar rumah dengan menampakkan auratnya, ya kan, kemudian berlenggak-lenggok, ya kan, berjalan berlenggak-lenggok sehingga dia, ya, mengundang syahwat laki-laki, ya kan, ya, maka nanti di akhirat dia tidak akan masuk surga, dia tidak akan membaui, ya, ya, tidak akan bisa mencium bau surga, ya. Padahal bau surga itu, ya, sebelum dia masuk surga itu baunya sudah tercium dari jarak, ya, sekitar 40 tahun perjalanan, ya, ya, ya. Walau alam, ya, ini adalah sahih, insya Allah, ya, ya. Jadi seorang wanita, ya, tidak bisa masuk surga. Sekarang kita lihat di mana-mana wanita, ya, menampakkan aurat. Walaupun dia muslim, ya kan? Dia muslim, tapi dia menampakkan aurat, ya kan? Dia berpakaian minim, ya kan? Dengan lenggak-lenggok di atas catwalk, ya kan? Dunia mode, ya kan? Dengan glamoritas, ya, tabarruj, ya, menghias diri, ya kan? Ya kan? Nah, ini terjadi dengan dibungkus, ini adalah kreativitas manusia. Ini adalah era ekonomi kreatif, ya kan? Nah, ini kenapa? ini terjadi seperti ini tidak terjadi, ya apa yang terjadi di dunia sekarang ini terjadi lewat berbagai macam proses yang panjang yang merupakan tipu daya setan, ya kan? Ya. Tipu daya setan. Ya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena apa? Karena yang kita pelajarin, ya, apa yang mendominasi pikiran kita, akal kita, itu adalah sekularisme. Ilmu-ilmu sekularisme. Apa itu? Yaitu godless, godless. Ya, ilmu-ilmu yang godless. Apa itu godless? Meniadakan Tuhan. Ya kan? Kita belajar dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita mendapatkan gelar sarjana S1, S2, ya kan? S3, master, doktor, ya kan? Profesor, ya kan? Yang ada di kepala kita, ya, kita mempelajari ratusan ribuan buku, ya kan? Artikel, ya kan? Majalah, ya kan? Itu adalah godless. Ya. Apa? Tidak mengenal Allah, tidak ada mengenal Allah di sana, ya kan? Allah tidak pernah disebut. Kita belajar tentang astronomi, ilmu fisika, kimia, ya kan? Matematika, tidak mengenal Allah di situ, ya kan? Terjadinya fenomena ini adalah karena alam. Alam, alam, alam. Alam apa? Alam itu adalah makhluk. Yang menciptakan alam ini adalah Allah. Yang membuat alam ini bergerak, ya kan? Itu adalah Allah. Ya kan? Apakah alam makhluk itu bisa bergerak sendiri? Tidak bisa. Batu tidak bisa bergerak sendiri, ya. Yang menjadikan orbit, ya, perputaran orbit matahari, bulan, planet-planet, sistem tata surya, sistem galaksi, ya, yang menumbuhkan yang menumbuhkan tumbuhan, ya kan, yang membuat binatang bisa bergerak, lautan, daratan, semuanya adalah Allah. Allah semuanya yang menciptakan, yang membentuk, yang mengatur, yang memelihara. Allah, tidak ada selain Allah, ya kan? Kita belajar apapun itu adalah bukti-bukti tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya kan? Kemuliaan Allah, keagungan Allah. Kita tidak mengenal Allah, tapi kita merasa hebat. Nah, ini. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu, ya, yang bisa mendatangkan takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah orang ilmu yang bisa mengantarkan keselamatan di akhirat. Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diiringi dengan amal, langsung dilaksanakan, kebaikan. Maka kebaikan tidak hanya sekedar diketahui, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu adalah ilmu dalam Islam. Ya. Itu sudah kesepakatan jumhur ulama. Ya, jumhur ulama, ya kan? Para generasi sahabat, generasi tabi'in. Silahkan dibaca lagi tentang ilmu, konsep ilmu. Kita merasa bangga karena kita sudah master, sudah doktor, sudah profesor. Tapi sebenarnya, ya, kita itu kerdil. Kenapa? Karena kita hanya mengenal ilmu duniawi, ya kan? Kebendaan. Yang kita pelajarin cuma kebendaan, ya. Ilmu dagang, ilmu bisnis, ilmu perdagangan, ilmu ekonomi, ya kan? Ilmu sosial, interaksi manusia, ilmu politik, ilmu keamanan, ya kan? Ilmu intelijen, ilmu dunia prasarana, teknologi ICT dan sebagainya, itu semua kebendaan, ya kan? Ya. Itu yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita untuk itu, ya. Tapi kita lupa kepada Allah. Kita semakin jauh dari Allah dan hati kita menjadi keras, ya. Nah, ini yang terjadi. Maka benarlah, ya, ya, apa yang sebagaimana yang di yang diungkapkan Allah dalam surat Al-An'am, ya kan? Saya ulang lagi, surat Al-An'am ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula ijaa'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wazayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Ya. Mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati? Ya, ya. Artinya apa? Mengenal Allah dengan benar, ya kan? Dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, ya kan? Bukti-buktinya nyata, ya. Bukti-bukti keagungan kebesaran Allah itu nyata tiap hari, tiap menit kita lalui, ya. Ketika kita berjalan di gunung, kita kita berjalan dimanapun, itu kanan kiri kita lalui, yaitu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tanaman kanan kiri, pohon tanan kiri itu adalah semuanya adalah kebesaran Allah. Siapa yang menumbuhkan tanaman pohon-pohon itu? Allah, ya kan? Allah, ya kan? Siapa kita lihat binatang, ya kan, berkeliaran, burung berterbangan, itu adalah kebesaran Allah. Siapa yang memperkembangkan biakkan semua itu? Allah, ya kan? Tiap menit, tiap waktu, ya, kita melihat kebesaran Allah, sehingga patut kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian tunduk, merendahkan diri, merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Kemudian bahkan ya walakin qasat qulubuhum. Ya. Ya. Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Kenapa hati kita keras? Kembali ya. Hati kita menjadi keras karena kita jauh dari Allah. Hati kita menjadi keras karena kita sangat jarang ingat kepada Allah. Hati kita keras karena apa? Karena hati kita dipenuhi oleh nafsu-nafsu duniawi. Hati kita hanya mengejar fasilitas-fasilitas duniawi. Bagaimana supaya hidup kita nyaman, enak, sejahtera, mudah, ya kan? Bagaimana supaya hidup bahagia bersama keluarga kita? Dengan itu maka kita harus punya banyak harta, kita harus hidup bahagia, fasilitas-fasilitas duniawi harus penuh. Nah, itu. Kemudian kita tenggelam dengan itu, mencari itu, akhirnya kita hati kita menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'mal. Dan syaitan itu senantiasa memperindah apa-apa yang telah menjadi apa-apa yang kita lakukan, ya. Oh, kejarlah dunia ini karena orang-orang lain juga mengejar. Sekarang apa bedanya orang kafir dengan orang muslim? Apa bedanya? Mohon maaf ya. Apa bedanya orang muslim yang belum muslim? Apa bedanya? Mereka orang-orang yang belum muslim itu mengejar duniawi. Ya kan? Bagaimana supaya sejahtera? Ya kan? Keluarga bahagia. Bagaimana supaya di akhir minggu bisa berlibur? Ya, menikmatin keindahan, ya kan? Menikmatan kesenangan hiburan, ya kan? Itu duniawi. Ya kan? Bagaimana supaya ya kan, ketika bekerja, berusaha, berbisnis itu banyak mengumpulkan uang, ya kan, supaya dengan itu maka pengaruhnya makin kuat, ya kan, kekuasaannya makin hebat, dimanapun dia disegani, dihormati. Duniawi, duniawi, duniawi. Ya kan? Nah, orang muslim pun hidupnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah kena penyakit al-wahan. Hubud dunia wa karoyatul maut. Cinta dunia, ya kan, dengan segala macam pernik-perniknya, dengan segala macam dekorasinya, dan takut mati, ya. Takut mati, ya, takut mati. Kenapa? Karena dunia itu sangat menyenangkan, melenakan, ya, sehingga mereka lupa kepada akhirat, ya kan? Ya, dunia ini menyenangkan, mudah, langsung digenggam, langsung dirasakan, ya. Maka sekarang mayoritas umat Islam dimanapun berada, ya, di berbagai macam belahan dunia, di benua manapun, itu banyak kena penyakit al-wahan. Maka musuh-musuh Islam tidak takut lagi kepada umat Islam. Bahkan umat Islam dengan umat Islam saling bermusuhan, saling berkelahi, ya kan, saling tembak-menembak, saling ya, perang. Ya kan? Kenapa? Ya, karena duniawi, kekuasaan. Karena apa? Karena pengaruh. Kelompok saya paling benar, kelompok dia salah. Ya. Kelompok saya paling hebat. Ya. Saya berjuang untuk kelompok saya, organisasi saya, partai saya, lembaga saya. Ya. Saya hidup dari organisasi saya, dari lembaga saya, dari kantor saya. Maka hidup saya untuk misi visi kantor saya, visi misi partai saya, ya, gitu. Jadi akhirnya dia membenci, memusuhi kelompok lain. Akhirnya apa? Ya, melupakan konsep dasar Islam, yaitu untuk wala tafaraku. Ya, wala tafaraku. Jangan berselisih, jangan banyak berselisih, dan jangan berpecah belah. Ya, ini bahaya sekali. Inilah yang terjadi di berbagai macam belahan dunia. Dan musuh-musuh Islam senang dengan itu. Ya, nah ini. Jadi banyak sekali hal yang harus ya, tipu daya setan luar biasa sekarang ini. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Tipu daya setan ini sangat banyak. Ya. Kemudian berikutnya adalah membuat umat Islam, ya ini khusus untuk kaum muslimin, itu supaya sibuk dengan budaya bid'ah, ya. Perilaku bid'ah. Bid'ah adalah segala hal yang sudah menjadi kebiasaan, ya, dalam hal tradisi beribadah, ya, kepada Allah yang tidak disunahkan oleh Rasulullah, ya. Dan itu dianggap, malah dianggap benar. Jadi gini, amal ibadah itu diterima oleh Allah itu syaratnya dua. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Dia melakukannya hanya untuk Allah, tidak untuk popularitas, bukan untuk mencari amplop, ya kan? Bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari pengaruh, bukan untuk mencari supaya dihormati, disanjung, dihargai, ya kan? Tapi untuk Allah semata, ya, ikhlas untuk Allah, ya kan, itu. Nah itu ada di dalam hati, ya kan. Orang lain mau membenci, nggak masalah, ya. Ya. Orang lain tidak suka, nggak masalah, karena dia hanya untuk Allah. Yang penting dia benar, ikhlas, karena dia berada dalam kebenaran. Yang penting dia berada dalam kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu ikhlas, ya. Orang lain mau membenci, mau tidak menghargai, ya, mau memusuhi, silahkan manusia, ya kan. Karena para nabi dan rasul juga ketika berdakwah ila Allah, ya kan, berdakwah kebenaran itu juga dibenci, dimusuhi, ya kan. Itu sudah sunatullah, sunatul rasul. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan ya Al-Qur'an dan sunnah nabi, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Nah. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, maka dia ditolak, tertolak. Nah, bahayanya adalah orang yang mengikuti tradisi bid'ah ini, ya, itu menganggap dirinya benar. Itu bahaya. Jadi dia karena merasa dirinya benar, maka dia tidak merasa perlu berubah, tidak perlu bertaubat, tidak merusak, tidak perlu kenapa? Karena ini sudah menjadi tradisi kebiasaan yang turun temurun, ya, dari orang tua mereka, dari kakek mereka, dan itu di lingkungan hidup mereka, sekitar mereka sudah menjadi kebiasaan. Ya, ini bahaya, ya, bahaya. Karena apa? Karena yang bahaya itu adalah kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan kita merasa benar, tapi sebenarnya itu adalah salah. Nah, ini yang bahaya, ya kan? Sama dengan, mohon maaf, ya, saudara kita yang masih belum Muslim di Nasrani, ya kan? Di Kristen, di Yahudi, ya kan? Yang mereka membuat, mereka merasa benar, ya kan? Karena apa? Karena itu sudah, itulah yang didengung-dengungkan, yang diceramahkan oleh para pendeta mereka. Dan dilegalisasi dalam agama mereka, diwartakan di dalam gereja-gereja mereka, dan di seluruh dunia seperti itu. Jadi mereka merasa benar untuk menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya kan? Ya, Rohul Kudus, ya kan? Bunda Maryam, Bunda Suci, ya kan? Maryam, ya Maria, ya kan, itu. Dan mengikuti jalan keselamatan, mengikuti juru selamat sang penebus dosa, ya kan, yaitu Yesus Kristus nanti di akhirat. Dan itu dilegalisasi, ya, maka merasa benar, dan mereka tidak butuh agama yang lain, ya, tidak butuh Al-Quran, ya, tidak butuh itu. Karena apa? Ada surga yang jelas dijanjikan oleh sang juru selamat, sang juru penebus dosa. Ya. Ya. Ini bahaya sekali, ya. Jadi merasa benar, ya kan? Ya. Padahal salah. Sehingga karena merasa benar, menganggap orang lain salah, menganggap dirinya benar, dan tidak perlu bertaubat, tidak perlu berubah, tidak melakukan, tidak perlu. Ini makanya ini berpikir yang jernih, ya, menganalisa kembali doktrin-doktrinnya, agamanya, itu sangat penting sekali bagi kita semuanya. Penting sekali. Kenapa? Hidup ini cuma sekali, nyawa cuma sekali, ya kan? Anak panah yang kita miliki cuma satu. Ya, sekali melesat tidak bisa balik lagi, ya kan? Sekali salah sasaran, maka tidak ada sasaran yang lain yang apa? Tidak bisa kita lakukan lagi sasaran yang lain, ya. Sekali salah sasaran maka selama akan sesat. Selama-lamanya dan kita ya bisa menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ini buahnya di sana, ya kan? Ya, merasa kita benar padahal salah menurut Allah, menurut Al-Qur'an. Ya, itu, ya. Saudaraku yang budiman, tua-tua yang cerdas, ya. Dan setan ya memperindah itu, ya. Ya. Kemudian bagi orang-orang muslim itu adalah menjauhkan dari perintah-perintah yang wajib. Ya, perintah-perintah yang wajib. Ya. Ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menyibukkan dengan perintah-perintah yang tidak wajib. Ya. Contoh, sholat lima waktu. Ya, sholat lima waktu itu adalah wajib. Ya, jelas. Ya. Jelas. Al-Qur'annya jelas. Ya. Sunnah Nabinya jelas. Dan para sahabat itu sholat lima waktu. Ya. Pokok. Nah. Tapi sekarang kita lihat, kalau sholat lima waktu, orang tidak berduyun-duyun ke masjid, ke musola. Tapi ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri, orang berduyun-duyun. Ya kan? Padahal sholat wajib adalah lima waktu. Sementara sholat sunnah, ya, Idul Fitri, Idul Adha adalah sholat sunnah. Ya kan? Nah ini berarti salah satu tanda jelas, ya, penyesatan. Nah, kita boleh melakukan sholat sunnah, tapi setelah sholat waktu kita bereskan dulu. Nah, ini konsep dasar. Jangan sampai kita, ya, karena sholat sunnah itu adalah sholat ibadah tambahan, ya. Ya, sama dengan puasa. Puasa wajib adalah Ramadan, ya. Puasa lain itu adalah tambahan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita semakin dicintai oleh Allah, ya kan, semakin menambah perbekalan kita di akhirat. Tapi yang utama tetap yang wajib. Nah, ini jangan sampai kita ya mengesampingkan ya yang wajib dan sibuk yang tidak wajib, apalagi sibuk dengan yang hal-hal yang mubah, apalagi yang sia-sia, sibuk dengan yang bid'ah. Ya, ini ya yang wajib, yang disunahkan itu banyak sekali, ya. Jadi yang disunahkan oleh Rasulullah itu banyak sekali. Dari amalan sholat, puasa, ya kan? Ya kan? Dari amalan ya, rutin berzikir, ya, itu banyak sekali. Yang sunnah, yang sahih. Ya kan? Nah, kita sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Ya. Kita sibuk dengan hal yang bid'ah. Nah, dan kemudian di akhirat tertolak itu, ya, bid'ah itu. Ya. Nah, ini yang banyak. Kemudian iblis, setan berusaha untuk memperindah ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar kita. Atas nama apa? Atas nama modernisasi. Atas nama kemajuan zaman. Atas nama bisnis dan sebagainya. Ya. Contoh, ya kan? Kita sibuk dengan musik, dengan nyanyian. Ya. Padahal Allah sudah menyediakan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Kita disuruh untuk memperindah membaca Al-Qur'an, ya kan? Dan itu bisa menghibur hati kita. Daripada kita dengan musik. Nah, di mana-mana musik, ya kan? Itu, ya kan? Dengan berbagai macam ragam bentuk dan ininya. Berjoget ria. Ya, ya. Ya. Kemudian kita sibuk dengan hal yang haram. Ya, mohon maaf ya, riba adalah haram, ya, ya, ya. Dengan haram jelas itu, ya, di dalam Taurat Injil pun itu yang asli ya itu adalah haram, riba ya, haram ya, sekarang haram jelas ya manusia ya. Nah, keharaman riba itu sampai akhir zaman ya, gitu. Ya. Walaupun yang riba ini sudah di demikian luas menyebar, ya, ya dengan sistem perkreditan, ya dengan sistem dan dilembagakan dengan perbankan konvensional maupun perkreditan rakyat, ya kan? Ya, apapun bentuknya, walaupun itu legal, tetap haram. Namanya haram, tetap haram. Ya, dan kita harus menjauhinya. Ya, ya, ya, menjauhinya itu, ya, yang menerima riba, yang membayar riba, ya kan? Si hutang, si piutang, ya kan? Kemudian yang menulisnya itu pun tidak boleh. Ya, menulis, ya, administrasi itu pun tidak boleh. Ya, nah, ini bukan masalah, oh sekarang kan dunia ini, kita hidup di dalam kenyataan seperti ini. Di mana memang Islam itu, hukum Islam tidak tegak. Nah, ya, kita hidup ini adalah di bumi Allah. Ya kan? Kita hidup di bumi Allah. Ya kan? Ya. Kita hidup cuma sekali. Ya kan? Ya. Kita punya pilihan. Apakah kita tidak punya? Kita punya pilihan. Ya kan? Ya. Anda bisa bekerja di pertanian, ya kan? Beternak, ya kan? Capek, capek nggak apa-apa, ya. Untuk ridho Allah kita capek di pertanian, di sawah, ya kan? Beternak capek, ya. Daripada kerja, ya kan? Di perbankan enak, nyaman, ya kan? Tinggal nulis, ya kan? Kemudian kita makan, anak istri kita makan dari riba, ya kan? Dan itu adalah calon penghuni neraka. Ingat, riba, melakukan riba dengan sengaja itu sama dengan, ya, dalam hadis Rasulullah, hadis sahih, itu sama dengan melakukan zina dengan ibu kandung kita. Dosanya sama dengan zina, ya, dengan ibu kandung kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi jangan, Anda jangan bangga kalau Anda melakukan haji, Anda melakukan apa? Dermawan, sedekah, ya kan, banyak membangun ini, banyak berbuat kebaikan, tapi ya itu dari uang riba, ya. Itu Anda bangga, ya kan? Tapi di mata Allah tetap haram. Ya. Ya, haram. Haram tetap haram. Ya kan? Ya. Maka kita tinggalkan itu, ya. Konsekuensinya apa? Kita dipecat, ya kan? Enggak apa-apa, ya. Kita menderita sebentar di dunia ini. Ya kan, cuma beberapa tahun di dunia ini kita, berapa puluh tahun kita dunia ini, untuk menyelamatkan akhirat kita yang triliunan tahun, ya kan? Akhirat kita yang triliunan tahun, ya itu. Dibanding cuma beberapa saat di dunia ini, ya kan? Kita menderita sedikit, ya, ya, di dunia ini dengan berpayah-payah, ya kan, dengan susah, dengan capek. Dengan keringat, ya kan? Daripada kita menghadapi ansaman Allah, neraka, jahanam, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan tahun, lebih dan lebih. Ya. Saudaraku yang budiman, tua-tua yang cerdas. Apakah kita berubah? Apakah kita bisa berubah? Ingat, yang disebut ilmu itu adalah ilmu dan amal. Kita paham, kita yakin, dan kita berubah. Walaupun dengan itu konsekuensinya kita menderita. Keluarga kita menderita. Tidak apa-apa. Ya. Memang jalan hidup, jalan yang benar, jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan kesusahan. Ya. Tapi ingat, rewardnya adalah surga seluas langit dan bumi selama-lamanya, triliunan tahun di surga. Ya. Dan Allah mencintai kita kalau kita, ya, berubah menjauhi dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas. Bisakah kita berubah? Bisa, insya Allah bisa. Ya. Kita mohon pertolongan Allah untuk berubah. Segera, jangan menunggu lagi. Ya kan? Hidup ini, ya, kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Apakah besok? Apakah lusa? Ya kan? Ya, apakah satu minggu lagi? Tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa kita bisa hidup satu bulan lagi. Ya kan? Kematian selalu mengintai kita. Ya kan? Malaikat penjabat nyawa itu selalu mengintai kita. Tiap hari. Ya kan? Tanpa kita sadari. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang jelas. Kemudian, cara iblis yang lain, ya, itu adalah bagaimana supaya kita, ya, itu hidup dalam lingkungan, ya, lingkungan yang bisa menjadikan kita kufur kepada Allah, lingkungan yang terbiasa dengan hal yang menyalahi aturan Allah. Ya. Ya. Ini bisa kita lihat ya di dalam surat An-Nisa ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Ya, padahal setan itu hanyalah menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya. Jadi, apa? Angan-angan kosong, janji-janji. Ya. Ya. Dengan apa? Dengan nafsu. Ya, kan? Ya. Ya. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ya. Apa? Artinya apa? Yang hawa nafsu sebagai Tuhan itu apa? Artinya sesuatu yang dicintai, yang mendominasi hati kita. Apa itu hawa nafsu? Yaitu ya kenikmatan duniawi, ya, fasilitas enak, mudah, ya kan, popularitas, kekuasaan, jabatan, ya kan, sehingga dia hidup hebat, sukses, ya kan, sehingga dia dihargai dimanapun, omongannya didengar, ya kan, itu dimanapun dia berada orang tunduk, ya, itu duniawi, nafsu duniawi, ya kan, dan setan, ya. Padahal itu semua adalah tipu daya setan. Itu hanyalah angan-angan kosong. Kenapa angan-angan kosong? Karena itu walaupun kita menikmatin, berapa lama kita menikmati dunia, ya kan? Kita sudah melihat presiden-presiden, kaisar-kaisar, raja-raja yang jatuh. Ketika mereka hidup, ya kan? Orang tunduk, orang takut, orang hormat, segan, ya kan? Karena kekuasaannya, karena jabatannya. Ya kan, gitu. Tapi kalau sudah mati ya sudah, ya kan, nggak ada lagi yang peduli sama mereka-mereka. Presiden, ya kan, ketika hidupnya, wah, ya kan, kemanapun itu selalu dikawal, kemanapun, ya kan, orang harus memberikan jalan kepada dia, ya kan. Kaisar, raja, wah, ya kan, ketika dia melakukan suatu kunjungan ya ke suatu tempat itu diiringi dengan ribuan pengikutnya ya kan dengan segala macam kebesarannya ya kan dalam kendaraan yang luar biasa megah ya kan tapi kalau sudah mati ya sudah selesai mati ya kan dia dikubur ya kan dan dilupakan ya kan dilupakan dan dia harus menghadapi alam kubur dan dia harus siap-siap menghadapi neraka jahanam kalau dia orang kafir ya kan nah jadi ini adalah tipuan ya tipuan nah kita harus hati-hati ya harus hati-hati nah kita tahu ya bahwa ketika Adam digoda ya oleh iblis ya apa yang dilakukan ya maka Adam maka iblis itu melakukannya dengan janji-janji ya itu bisa kita lihat di dalam surat 20 ya surat 20 surat Toha ya saya ingin menegaskan kembali surat Toha ayat 120 ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa yang dilakukan oleh iblis? Fawas wasa ilahi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Gitu kan. Nah, ini sudah kita sampaikan di presentasi sebelumnya. Nah, tapi kita ulang lagi. Karena apa? Mengingatkan kembali ya. Maka syaitan melakukan membisikkan ya fawaswasa dengan waswas membisikkan menggoda dengan pikiran jahat kepada Adam kepadanya dan berkata wahai Adam maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa nah, gitu. Jadi padahal di dalam surga Ketika itu, ya, Adam dan Hawa itu, ya, demikian banyaknya, ya, makanan dan minuman, ya, yang disediakan, ya, melimpah ruah. Ya. Hanya yang tidak boleh adalah mendekati, ya, mendekati pohon itu, ya kan? Ya, kalau mendekati saja nggak boleh, ya, apalagi memakannya, kan gitu, ya. Nah ini artinya. Sama dengan wala taqrabu zina, ya, jangan mendekati zina, ya. Artinya apa? Zina jelas haram, mendekati jangan, ya, supaya kita tidak melakukan itu maka kita jangan mendekati. Hal-hal yang bisa mengarah kepada zina kita jauhi, ya, insya Allah, ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, ya, rahmat kepada kita, karena sekarang itu, ya, hal-hal yang mengarah kepada zina demikian banyak di sekeliling kita, ya kan? Nah ini, ya, kita memohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari hal-hal yang mendekati zina. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Dan kita terhindar dari tipu setan, ya, selama-lamanya. Tipu daya iblis dan tentaranya, ya, setan, ya. Dan tentaranya, ya, selama-lamanya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Makanya kita disunahkan untuk banyak membaca, berzikir kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mohon ampun, kita mohon perlindungan dari Allah, ya. Kita mohon perlindungan Allah dari syaitan, ya, yang terkutuk, ya. Dari godaan syaitan, bujuk rayu syaitan yang terkutuk, ya. Nah, jadi syaitan menipu, membujuk Adam dengan apa? Dengan sesuatu yang hebat. Ya, yang hebat, ya. Ya, sama dengan bagaimana setan membujuk manusia supaya tenggelam dengan nafsu duniawi, ya. Udah, ya kan? Kamu kan sekarang sudah punya harta, ya kan? Apalagi yang kamu cari? Kamu butuh kekuasaan, butuh pangkat, butuh pengaruh, ya. Nggak ada gunanya harta kamu, ya kan? Tapi kalau kamu bisa menjadi orang yang berpengaruh, ya, punya jabatan, maka kamu bisa melakukan banyak kebaikan kepada orang lain. Semakin berpengaruh kamu, semakin hebat status sosial kamu, maka kamu semakin didengar. Dan otomatis ketika kamu berbuat kebaikan, semakin banyak orang yang mencontoh, mengikuti. Ya kan? Semakin orang yang banyak yang mendengar tauzih-tauzih kamu, ya kan? Semakin banyak orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh kehusukan nasihat-nasihat baik kamu. Karena kamu terkenal, kamu hebat, kamu dikenal sebagai orang yang berpendidikan, kamu dikenal sebagai tokoh, pemimpin dan sebagainya. Ya. Nah, akhirnya orang, ya, dengan hartanya kemudian mencari kekuasaan, pengaruh, status sosial. Nah, begitu sudah dia menjadi pemimpin suatu kelompok, organisasi, ya, lembaga, ya kan, maka di ditipu daya lagi, dibujuk lagi, ya kan? Ya kan? Ya. Kamu, ya, kamu sudah berkuasa, berpengaruh, maka, ya kan? Kamu butuh menunjukkan kekuasaan kamu dengan apa? Ya kan? Jangan sampai kamu disepelekan oleh manusia, ya kan? Jangan sampai kamu dibuat remeh oleh manusia. Maka kamu harus tunjukkan bahwa kamu memang berkuasa, hebat, ya kan? Kemanapun kamu datang, ya, kamu harus buat orang lain tunduk kepada kamu, ya kan, supaya hormat kepada kamu. Tunjukkan bahwa kamu hebat, ya, dengan cara berpakaian, dengan pangkat gelarmu, ya kan, dengan ceramah-ceramah kamu sehingga hebat, ya kan, sehingga orang lain, ya, tunjukkan bahwa kamu hebat, kamu memang benar-benar berkualitas. Ya, akhirnya dia ujub, sombong, takabur, ya kan, dan meremehkan manusia. Ya. Kemudian pola hidupnya berubah, ya kan? Bermewah-mewahan. Ya kan? Ya. Supaya apa? Supaya dihormati oleh manusia. Ya. Karena kalau dia hidup sederhana, ya kan, seperti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sederhana, ya, sebagaimana Abu Bakar hidup sederhana, sebagaimana Umar hidup sederhana, orang enggak menghargai dia. Padahal orang menghargai atau tidak, ya kan? Itu, ya, kalau kita ikhlas kepada Allah, nggak peduli kita. Orang lain mau menghargain, orang lain mau menghormati, nggak masalah. Karena kita bukan mencari ridho manusia. Kita yang kita cari adalah ridho Allah semata. Ya. Itu iblis, setan terus menipu dia. Menipu manusia. Ya kan? Ya. Nah, kamu butuh. Kamu sudah punya kekuasaan, kamu sudah dihormati, maka kamu ya kan? Butuh hal-hal yang lain, kesenangan-kesenangan, ya kan? Kamu capek, ya melakukan itunya capek, ya kan? Untuk kamu mengumpulkan harta, kemudian mencari kekuasaan itu kamu butuh. Kamu capek, lelah pikiran, lelah badan, maka kamu butuh kesenangan, ya. Kamu butuh kesenangan untuk supaya kamu hidup supaya rileks, ya. Untuk menyegarkan kepenatan kamu. Kamu butuh kesenangan, ya kan? Kesenangan dengan wanita, ya. Kesenangan dengan dunia ini, ya. Kamu butuh berlibur, kamu butuh bertamasya, kamu butuh menikmati fasilitas-fasilitas dunia ini supaya kamu bisa rileks, bisa nyaman. Karena dengan itu nanti kamu bisa bekerja keras lagi, ya. Nah, akhirnya putaran, ya. Putaran kembali kepada putaran setan, ya kan? Maka hidupnya adalah ya, sampai akhirnya untuk mempertahankan itu semua, mempertahankan harta kamu supaya makin banyak, ya, semakin banyak, bisnis kamu semakin hebat, supaya mempertahankan kekuasaan kamu, kedudukan kamu, pengaruh kamu, mempertahankan supaya kamu tetap bisa menikmati fase-fase dunia, kenikmatan, ya kan, kemudahan, kemudian pleasure, ya kan, ya, keindahan, kenikmatan duniawi, maka ya kamu harus banyak melakukan bagaimana, nah itu kamu punya musuh, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, mereka mengatakan berjuang di jalan Allah, mereka ingin menegakkan Islam, ya kan? Dan itu adalah musuh kamu, karena kalau mereka itu ingin menghancurkan apa yang kamu miliki sekarang, ya kan? Karena yang diperjuangkan mereka adalah tegaknya Islam, di mana kalau Islam itu sudah tegak, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kamu untuk menikmati duniawi ini, ya kan? Harta kamu, ya kan, kamu harus disuruh zakat, ya kan, kamu harus banyak berinfak, ya kan, gitu, kamu harus berjihad fisabilillah, ya kan, kamu kedudukan kamu akan diganti oleh mereka, ya kan, kekuasaan kamu akan diganti oleh mereka, ya kan, gitu. Maka kamu harus pertahankan, ya kan, gitu. Bagaimana ya, kamu harus tindas orang-orang yang menyuruh kebenaran itu, ya, gitu, ya, ya, mereka adalah pembohong, pendusta, ya, mereka adalah orang-orang yang hanya mengklaim diri mereka benar itu, padahal mereka itu juga tujuannya duniawi dan sebagainya. Jadi itu jadi berbagai macam trik cara setan untuk menyesatkan manusia, terutama mereka yang sudah sukses, yaitu mereka yang orang-orang kaya, bisnisnya hebat, ya kan? Mereka sudah menjadi pejabat, penguasa, mereka yang sudah memiliki kedudukan status sosial tinggi, ya kan? Mereka memiliki gelar akademis yang hebat, ya kan? Mereka yang sudah luar biasa menjadi tokoh, ya kan, ditokohkan, dihormati. Nah, setan semakin mudah, ya, semakin mudah menggoda mereka, ibarat anak kecil di dalam pangkuan ibunya, jadi mudah dininabobokkan, gitu. Nah, karena apa? Karena hatinya mereka sudah didominasi oleh nafsu-nafsu duniawi. Nah, akhirnya itulah yang terjadi, ya, Fir'aun. Fir'aun menolak kebenaran yang datangnya, ya, yang dibawa oleh Musa. Padahal jelas, ya, Musa, ya kan, tidak bisa, ya, dia tidak pernah tidak pernah belajar sihir, ya kan. Tiba-tiba, ya kan, tangannya bersinar, ya kan. Padahal zaman itu belum ada lampu pijar, ya kan, belum ditemukan lampu pijar. Tapi bisa bersinar terang, sangat terang sekali tangannya. Ya kan, ya, tidak ada generator, ya kan, pada waktu itu. Dari mana sinar itu? Apakah tubuhnya Musa bisa menghasilkan sinar sendiri dengan demikian terang? Enggak bisa, ya kan? Karena Musa juga manusia biasa. Nah, dari mana? Pasti dari Zat yang Maha Kuasa, ya kan? Nah, begitu juga ketika, ya kan, tongkatnya Musa itu melahap, ya, melahap menghilangkan semua tali temali dan tongkat para sihir, para tukang sihir. Dalam waktu sekejap mata. Dalam waktu sekejap mata. Ya kan? Itu adalah kebenaran. Apakah Musa bisa melakukan itu? Enggak bisa. Ya kan? Ya kan? Dan tukang sihir juga paham bahwa itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan sihir, ya kan? Karena sihir itu, ya kan, hanya menipu manusia, merubah suatu benda dari transformasi ke benda lain yang mirip-mirip atau gimana, ya. Tapi yang jelas menghilangkan sama sekali benda itu, ya kan, dalam waktu sekejap itu tidak mungkin dilakukan oleh sihir, ya kan. Sehebat apapun tukang sihir tidak akan mampu melakukannya. Dan yang bisa melakukan apa? Hanya Allah, Tuhannya Musa. Pasti Tuhannya Musa, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuat, perkasa, ya kan, yang maha, ya, menguasai segala hal. Gitu. Nah, maka mereka utang-utang sihir kemudian sujud kepada Tuhannya, ya, Musa, ya kan. Karena mereka tahu bahwa ini kebenaran dari Tuhannya Musa. Pasti enggak bisa lagi, enggak. Tapi Fir'aun, ya kan, ya, begitu melihat kebenaran itu, bukannya beriman, tapi malah apa? Justru menyiksa tukang sihir itu, ya, diazab, disiksa, ya kan? Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Tangan kirinya dipotong, kaki kanannya dipotong bersebelahan dan kemudian disalib di pohon kurma. Sampai kemudian, ya, kesakitan, kehabisan darah, menderita, mati. Tapi tukang sihir ini yang baru satu hari beriman, ya, oleh Allah langsung diampuni dosa-dosanya, kemudian masuk surga, langsung masuk surga. Ya kan? Sementara Fir'aun tetap dia, ya kan, takabur, ya kan? Karena apa? Karena itu duniawi sudah menguasai hatinya. Kekuasaan, harta benda, pengaruh, ya kan, kerajaan itu menguasai hatinya sehingga dia, ya kan, dia kemudian gelap mata dan tidak tahu kebenaran yang ada di depan matanya. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, banyak sekali kebesaran Allah di depan mata kita. Ya kan? Tiap hari kita saksikan. Kalau Anda ilmuwan yang mempelajari ilmu-ilmu alam, mempelajari tentang, ya, fisika, tentang biologi, ya, tentang kimia, tentang astronomi, ya kan? Anda mempelajari tentang ilmu-ilmu teknik, ya kan? Apapun itu, ya, kalau Anda mempelajari dengan sungguh-sungguh, Anda akan menemui, mendapatkan bahwa itu semua adalah bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya adalah yang menciptakan Allah, ya, semuanya adalah yang mengadakan Allah. Maka seharusnya kita, ya kan, kita kembali kepada Allah, kita beriman kepada Allah, dan Allahu Akbar, ya kan, Subhanallah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang menciptakan semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengadakan, yang memperkembangbiakan, yang membentuk, ya, semuanya itu, ya, ya, tidak ada yang mengadakan, membentuk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya semua, ya, orang-orang ilmuwan yang sekarang bergerak di berbagai bidang itu kembali kepada Islam. Ya. Mengakui La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas. Ya. Tipu daya syaitan banyak sekali. Ya. Dalam penyesatan. Ya. Tipu daya syaitan banyak sekali. Ya. Dalam menyesatkan manusia. Nah. Kita bisa lihat di dalam beberapa hadis sahih, ya. Beberapa hadis sahih, ya. Dan salah satu contohnya adalah yang diriwayatkan, ya, oleh Abu Dawud, ya. Di dalam riwayat Abu Dawud, ya. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana kita, ya, membiasakan diri, ya, untuk melawan setan, ya. Jadi banyak cara untuk, mohon maaf, banyak cara untuk membentengi diri kita dari bujuk rayu setan, ya. Contohnya adalah membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari Abu Qatadah, ya, Qatadah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW suatu malam pernah lewat di depan rumahnya Abu Bakar dan Umar, Umar bin Khattab. Sedangkan keduanya sedang sholat malam, ya. Nah, kemudian Rasulullah menanyakan pada Umar, ya, pada siang harinya, apa yang menyebabkan dia mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Ya, jadi Umar membacanya dengan keras, sementara Abu Bakar agak lirih. Nah, kemudian Umar menjawab, untuk membangunkan orang dan untuk mengusir setan. Ya. Ini adalah sahih, disahihkan oleh Albani dalam sahih Sunan Abi Dawud. Ya. Nomor 1329. Jadi dengan banyak membaca Al-Quran, kita itu insya Allah bisa jauh dari godaan iblis. Ya. Kemudian jelas kita ikhlas, ya, yang utama adalah ikhlas. Ya, karena apa? Karena setan itu, ya, iblis itu tidak bisa memperdaya orang-orang ikhlas. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan dalam presentasi awal surat As-Sot ayat 82-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya kan? Iblis bersumpah akan aku, ya, akan aku sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu, ya, yang mukhlis, yang mukhlasin, yang ikhlas. Nah, ini pertama adalah ibadah. Ibadah itu artinya apa? Hamba Allah. Ya. Artinya dia mengenal Allah, ya, dengan benar, kemudian dia menjadi hamba Allah, ya, hanya mengabdi kepada Allah, ya, menjadi Allah, menjadikan Allah hanya satu-satunya yang diibadai, yang disembah, ya, itu ibadah dulu, ya, baru kemudian ketika mengamal, beramal soleh itu menjadi ikhlas, ya, hanya beramal soleh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ikhlas, ya. Ikhlas ini hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah, ya. Tidak untuk yang lainnya, ya, tidak untuk yang lainnya. Nah, ini terkait dengan kalau kita baca di dalam surat akhir surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya kan? Nah, ini terkait, jadi hendaklah, ya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, ya, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, ya, orang-orang beriman itu berharap bertemu dengan Allah, orang yang mengharapkan surganya Allah itu berharap bertemu dengan Allah dengan ridhonya, ya kan, dalam keridhoannya. Orang-orang yang mengharapkan terbebas dari api neraka itu mengharapkan bertemu dengan Allah dalam rahmat dan ridhonya, ya, dalam keridhoannya. Maka orang-orang yang mengharap ridho Allah, yang berharap bertemu dengan Allah, maka falyamal amalan sholihah wala syrik bi ibadati rabbih ahada. Dan adalah dia mengerjakan amal soleh, kebajikan, ya, dan jangan mempersetukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Nah, ini terkait dengan asbabun nuzulnya adalah riwayat Abdullah bin Abbas, ya, menuturkan dari hadis riwayat Hakim, ya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku ini, ya, tabah dalam peperangan, ya, mengharap ridha Allah. Tapi aku juga ingin, ya, Allah mengetahui kedudukanku." Maksudnya adalah dia melakukannya untuk dirinya sendiri supaya dia dikatakan sebagai orang yang soleh, orang yang baik, orang yang hebat. Nah, maka Rasul kemudian diam dan kemudian tidak lama kemudian turun ayat ini, ya, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kita tidak boleh beramal untuk diri kita, beramal untuk mengagungkan diri kita supaya diri kita dihormati orang lain, supaya diri kita dikatakan sebagai orang yang hebat, orang yang soleh, orang yang banyak berjasanya. Enggak boleh, ya. Kita beriman kepada Allah dan ikhlas itu artinya benar-benar 100% semuanya kita serahkan kepada Allah, hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari ridho selain Allah, ya, bukan mencari ridho manusia lain, ya, manusia lain, ya, entah itu bos, pimpinan, presiden, menteri, ya kan, raja, kaisar, ya kan, orang tua, ya, istri, ya kan, anak, sanak famili, tetangga, tidak, ya, itu kita serahkan semuanya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu, ya, penting sekali kita mengenal Allah. Jadi insya Allah setelah kita bicara tentang tipu daya setan ini kita akan berbicara tentang hal yang pokok juga, sangat pokok, bahkan lebih pokok, yaitu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, supaya kita bisa beriman kepada Allah dengan benar, dan supaya kita menjadi pribadi yang mukhlasin, yaitu pribadi yang ikhlas insyaallah atas bimbingan Allah insyaallah. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan yang jelas, insyaallah demikian dulu ya. Kita akan lanjut pada presentasi seri dakwah ila Allah Islamic Shadow Presentation berikutnya. Insyaallah, mohon maaf kalau ada kelafan, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin ya. Al-haqqu, al-haq itu ya dari Allah ya, dan jangan sampai ya, dan jangan sampai kita ragu-ragu ya. Jangan sampai kita ragu-ragu ya. Jangan sampai kita ragu-ragu dan kita harus yakin ya. Karena apa? Karena Allah memberikan pilihan kepada kita, ya. Memberi pilihan kepada kita, ya. Apakah kita mau beriman atau kita mau kafir, ya kan? Dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi ayat 29, Allah beriman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'minu wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu semata. Barang siapa yang menghendaki ya beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, maka biarkanlah dia kafir. Ya. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Ingat, kafir itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Ya. Jika mereka meminta pertolongan minum, ya, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih. Ya, seperti besi yang mendidih, logam yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, ya. Tempat dan tempat istirahat yang paling jelek, ya. Tempat tinggal yang paling jelek, ya. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqo. Ya, minuman yang paling buruk itu adalah logam besi yang mendidih yang kemudian diminum oleh manusia. Itulah minumannya para penghuni neraka. Kemudian tempat neraka adalah yang paling buruk. Kenapa? Karena atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang semua diliputi oleh api. Ya, semuanya diliputi oleh api. Ya kan? Api yang demikian panas ya. Panasnya 70 kali lipat daripada api neraka. Api dunia ini, maaf. Bahkan dalam hadis itu api neraka dipanaskan, ya kan? 1000 tahun. Dipanaskan lagi 1000 tahun, dipanaskan lagi 1000 tahun, ya kan? Jadi sehingga warnanya dari merah menjadi putih, ya. Kemudian menjadi hitam, ya. Jadi menjadi hitam, hitam pekat, ya. Saking demikian panasnya api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, di mana pun yang berada, ya kan? Silakan, ya, tidak ada paksaan dalam beriman, dalam beragama Islam. Ya. Tapi ingat, konsekuensi kalau Anda masih belum Muslim, belum menjadi Muslim, ingat bahwa semua Nabi dan para Rasul agamanya adalah Islam, Muslim. Mereka adalah Muslim, ya, ya, gitu, ya. Kullu yuladun, ya, kullu mauludin yuladun ala fitrah. Ya kan gitu. Semua manusia itu dilahirkan dalam fitrah. Fitrah adalah Islam. Ya, fitrah adalah Islam. Kemudian bapaknya lah yang menjadikan Yahudi, ya, beragama Yahudi, ya. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka Nasrani. Ya, gitu. Jadi apa artinya? Di situ tidak disebutkan Muslim. Ya. Artinya semua manusia lahir dalam kondisi Muslim. Ya. Muslim, ya. Tapi kemudian bapaknya lah yang menjadikan mereka Buddha, bapak ibunya lah menjadikan mereka Hindu, ya kan? Shinto, Konghucu, Yahudi, Nasrani, ya, sehingga mereka menyembah Tuhan lain selain Allah, ya. Tuhan lain selain Allah, ya. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Itu namanya mempersekutukan, atau mereka bahkan tidak menyembah Allah dan menyembah Tuhan lain. Itu namanya kafir, ya kan? Musyrik kafir sama aja, yaitu calon penghuni neraka selama-lamanya. Ya, nah ini, ya. Jadi kita harus selamatkan diri kita dari gejolak api neraka, ancaman api neraka selama-lamanya. Dan ingat, surga dan neraka sekarang sudah ada. Ya, surga neraka sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum manusia itu diciptakan, ya. Sekarang sudah ada, sudah menunggu kita. Ya kan? Api neraka, jahanam itu sudah menunggu kita, surga juga sudah menunggu kita sekarang. Ya kan itu. Bidadari itu sudah Allah ciptakan. Sudah Allah ciptakan, ya kan? Itu, ya. Nah, inilah akhirat. Akhirat itu sudah Allah sediakan bagi kita. Beda dengan fasilitas duniawi, ya. Kalau fasilitas duniawi, katakanlah misalkan merek, ya, merek apa seri berikutnya untuk HP Samsung, ya kan? Gitu. Itu misalkanlah seri, ya kan? S11 gitu. Ya mungkin sekarang sudah didesain. S10 sudah didesain. Ya. Tapi belum ada bendanya. Ya kan? Belum ada bendanya. Baru didesain. Ya kan itu, ya. Ya itu fasilitas duniawi itu banyak yang baru didesain, ya. Belum ada terwujud, ya kan? Gitu. Tapi kalau akhirat itu sudah ada, ya. Surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Ya. Bidadari, ya kan? Kenikmatan surga itu sudah Allah sediakan. Begitu juga neraka, api, ya kan? Siksa neraka itu sudah Allah sediakan, sekarang sudah Allah ciptakan, gitu kan? Sudah menunggu kita, gitu kan? Gitu. Cuma memang belum waktunya kita ke sana. Kenapa? Karena itu dimulai dengan fase-fase kehidupan, ya. Tapi itu pasti terjadi. Akan kita akan alami yaitu hari berbangkit, hari kiamat, hari berbangkit, kemudian kita semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, dan kemudian ya kan semua nabi dan rasul juga dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Semua manusia, ya kan? Kemudian malaikat, ya kan? Jin, setan, iblis, ya kan? Semuanya juga dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dan kemudian Allah akan menghakimi, akan mengadili semuanya tanpa kezaliman sedikit pun. Ya kan? Kemudian orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah mereka masuk neraka. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu manusia dibedakan berdasarkan apa yang disembah di dunia. Ingat ya, manusia nanti di akhirat di padang mahsyar itu dibedakan, dikelompokkan berdasarkan apa yang disembah, apa yang dipuja di dunia. Kalau dia menyembah salib, maka dia mengikutin salib, disuruh mengikutin salib. Ya kan? Kalau dia menyembah patung Buddha, maka dia suruh, ya, bersama dengan patung Buddha. Kalau dia menyembah, ya kan, benda-benda langit, ya kan, bulan, matahari, maka dia disuruh bersama dengan matahari dan bulan atau bintang-bintang. Kalau dia menyembah patung, ya kan, menyembah berhala, maka dia bersama dengan berhala, ya kan. Nah, kemudian salib, patung, ya kan, itu semuanya dimasukkan Allah dalam neraka bersama dengan para pengikutnya. Sementara kalau dia menyembah Isa, ya, Yesus Kristus, maka Isa, Yesus Kristus kemudian menolak, ya. Ya, menolak, membantah, ya kan? Ya, membantah bahwa mereka menganjurkan umatnya untuk menyembah dia. Begitu juga malaikat, malaikat berlepas diri. Ya, ya, ditanya oleh Allah, apakah kamu malaikat menyuruh mereka untuk menyembah kamu? Maka kemudian malaikat berserah diri, apa berlepas diri, ya. Maka Yesus Kristus, apa, maka Isa alaihissalam, ya kan, Yesus Kristus itu selamat, malaikat juga selamat, karena mereka memang tidak menyuruh kaumnya, ya, untuk menyembah, ya. Malaikat juga tidak menyuruh manusia untuk menyembah dia. Nah, Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, itu ini adalah hidup adalah pilihan. Ya, pilihan adalah hidup. Hidup adalah pilihan. Dan ingat, pilihannya cuma satu. Kesempatan. Ya. Kita salah, maka kalau kita salah berbahaya sekali, konsekuensinya bisa selama-lamanya di akhirat nanti. Naudzu, kalau kita salah masuk neraka, selama-lamanya di neraka, naudzu billahi min dzalik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.